Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Fa nu'id insyaallah ila darsina fatil majid li syarhi kitab tauhid wa qad wasalna inda kalamil musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Insyaallah kita lanjut karena waktu sudah sangat cepat berjalan. Ke pelajaran kita Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid, dan kita sampai kepada ucapan penulis menukilkan dari firman Allah Ta'ala, dan ada sebagian dari manusia, seseorang yang menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah. Dan adapun orang-orang beriman, maka sangat besar kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Kita sampai kepada kalamul muallif asy-syarih. Wa rawa Ibnu Jarir an Mujahid fi qawlihi ta'ala, disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid Mufassir pada firman Allah Ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah. Apa artinya? Orang-orang musyrik itu mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah seperti kecintaan mereka terhadap Allah. Dari ayat ini ada sisi tashbih, penyerupaan dan persamaan. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang musyrik itu bukan orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang yang tidak mencintai Allah, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, mereka juga mencintai Allah. Tetapi di samping itu semua, mereka menduakan. selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan penghambaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala mubahatun wa mudahatun lil haqq subhanahu bil angdad. Mubahah wa mudahah itu artinya mempersamakan. Artinya di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Artinya apa? Bukan kecintaan secara tabiat. Ya. Artinya di samping mereka itu mencintai Allah sebagai Khalik, sebagai penciptanya, mereka juga mencintai selain daripada Allah. Untuk mereka berikan kepada Tuhan-Tuhan ini bentuk-bentuk ibadah. Seperti kalau kita saksikan dalam aktual kehidupan sesajen, ya, yang mereka lakukan di tepi-tepi pantai, di tepi-tepi laut, ya, atau di tempat-tempat yang mereka anggap di situ ada sang penunggu. Mereka melakukan perkara-perkara ini atas dasar kecintaan, ya. Mereka juga sholat karena mereka juga mencintai Allah, tetapi mereka juga mencintai, ya, ilah-ilah ini. Itu yang dimaksud. Nah, walladzina amanu ashaddu hubbalillah minal kufar li authanihim. Adapun orang yang beriman, kecintaan mereka terhadap Allah itu sangat besar dibanding kecintaan orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Naam, kecintaan yang hanya diserahkan pada satu arah. Itulah kecintaan orang-orang mukmin. Nah, mereka tidak suka memalingkan dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena memang, ya, selain daripada Allah tidak berhak untuk diberikan ibadah-ibadah tersebut. Taib. Dan ini sangat banyak terjadi. Karena apa? Karena sisi pandang mereka terhadap kesyirikan itu tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian kaum muslimin yang jahil, tidak paham dengan tauhid, apalagi kesyirikan, menganggap bahwasannya jika mereka sudah sholat, jika mereka sudah membaca syahadat, jika mereka sudah puasa di bulan Ramadan, terlebih jika mereka sudah berhaji ke Baitullah, tidak akan mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun mereka melakukan praktek-praktek syirik. Itu anggapan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Naam. Sehingga perkara-perkara yang seperti ini tidak masuk, ya, dalam pelajaran mereka. Sehingga ilmu tauhid ini adalah ilmu, ya, sebagai bentuk hidayah bagi orang-orang yang dikehendaki. Sedikit orang yang paham tauhid, sedikit orang yang paham kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minal umur al-mubayyinah li tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ayatul baqarah fil kuffar alladziina qala Allah ta'ala fihim. Kata beliau, termasuk dari perkara yang menjelaskan, yang bisa menerangkan dengan terang terhadap tafsir tauhid, apa itu pengertian tauhid dan apa itu pengertian syahadat la ilaha illallah, adalah ayat al-baqarah, tentang orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka. Apa itu? Wa mahum bi kharijina minan nar. Dan tidaklah mereka itu dikeluarkan dari neraka. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-167. Dzakara annahum yuhibbuna angdadahum ka hubbillah. Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir itu, mereka mencintai sesembahan-sembahan seperti mereka mencintai Allah. Jadi orang musyrik itu di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai siapa? Sesembahan selain Allah. Terlebih, ya, komunitas muslim yang hidup di wilayah yang banyak kebudayaan-kebudayaan atau tinggalan-tinggalan keraton-keraton ya, atau kerajaan-kerajaan, itu banyak sekali ritual-ritual kesyirikan. Walaupun mereka juga mengakui bahwasannya diri mereka juga muslim. Mereka sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tauhid dan syirik ini adalah ilmu khusus dan diberikan kepada orang-orang khusus. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima. Ini menunjukkan Allah dalam firman-Nya bahwasannya mereka juga mencintai Allah dengan cinta yang besar. Falam yudkhilhum fil Islam, tetapi bersamaan dengan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Masya Allah. Fakaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah? Kalau begitu, bagaimana pendapatmu dengan orang yang mencintai sesembahan itu lebih besar dari kecintaan dia kepada Allah? Kalau seandainya menyamakan antara kecintaan dia terhadap Allah dengan kecintaan dia terhadap sesembahan-sesembahan tadi saja sama, itu adalah musyrik. Bagaimana kalau lebih mencintai? Fakaifa biman lam yuhib illa nid wahdah? Bagaimana pula dengan keadaan seseorang yang tidak mencintai kecuali ya, sesembahan mereka semata? Mereka kufar. Tentunya lebih jauh kesesatan mereka. Fa fil ayati bayanu anna man asyraka ma'allahi ghairahu fil mahabbati faqad ja'alahu syarikan lillah fil ibadah. Di antara faedah yang bisa dikeluarkan dari ayat itu adalah penjelasan bahwasanya seseorang yang berbuat syirik bersama Allah dengan yang lainnya dalam hal kecintaan, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Karena mahabbah min ibadatil qalbi, ibadah ya, karena mahabbah kecintaan itu bagian dari ibadah batin. Hati kita juga ibadah, sebagaimana zahir kita juga ibadah. Dan ini juga yang tidak dimengerti oleh keumuman saudara-saudara kita kaum muslimin. Mereka anggap bahwasanya ibadah itu sekedar gerakan-gerakan zahir. Naam. Tetapi juga perlu diketahui bahwasanya mahabbah itu tidak semuanya ya, menjatuhkan ke dalam kesyirikan, karena memang manusia dibekali dengan sifat itu. Ya, sehingga mahabbatut tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya tabiat watak, ya, itu tidak dicela adanya. Bukan berarti pula kita mencintai selain daripada Allah, tidak. Tetapi ini hanya sekedar mahabbah tabi'ah, sifat tabiat manusia. Boleh-boleh saja kita mencintai ya, makhluk, kita mencintai sebuah barang, kita mencintai sebuah ya, sifat. Nah, kenapa tabiat kita manusia? Taib. Akan tetapi jika kecintaan tadi tentunya sampai menghalangi daripada kewajiban-kewajiban dia sebagai sang hamba kepada Rabbnya Azza wa Jal, maka kecintaan seperti ini akan mendapatkan hukum seperti tujuannya atau seperti puncaknya. Yang asalnya boleh, tetapi jika menghambat apa yang wajib, maka menjadi muharram. Misal cinta dunia, labas, tidak mengapa, tidak dicela. Ya, karena memang kita hidup di dunia, termasuk di antara cinta dunia tadi adalah an-nisa, cinta dengan istri, cinta dengan anak, cinta dengan ya, harta benda. Ini tabiat, dan ini wajar jika sampai tidak keluar dari batasan-batasannya. Kalau sampai kecintaan ini meninggalkan, menghalangi apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah, maka jadilah kecintaan yang maksiat. Wattakhadahu niddan min dunillah. dan dia menjadikan orang yang dia cintai tadi sebagai tandingan selain dari Allah. Wa anna dzalika huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, dan ini bagian kesyirikan yang Allah tidak ampuni. Ya, jadi cinta itu ada cinta ibadah, ada cinta syirkiyah, ya ada cinta tabiiyah. Ada cinta ibadah, yaitu cinta kepada Allah, cinta dengan Islam, cinta dengan syariat Islam, ya cinta dengan simbol-simbol Islam, cinta ibadah. Kemudian cinta yang syirkiyah, ini cinta-cinta kepada adat istiadat kesyirikan, cinta kepada ya berbagai macam kegiatan-kegiatan syirik. Adapun cinta mahabbah adalah cinta yang Allah tabiatkan pada hati seorang hamba. Kama qala ta'ala fi ulaik, sebagaimana hal ini Allah ceritakan tentang keadaan mereka orang kafir, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka itu enggak akan keluar dari neraka. Subhanallah. Wa qawluhu walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab, dan jika orang-orang zalim ketika itu melihat azab. Ya. Al muradu bi dzulmi huna asyirku, yang dimaksud dengan alladzina zalamu ay alladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik ketika melihat azab. Ya. Kaqaulihi ta'ala wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak ya mencampurkan iman mereka dengan zalim, ai bisyirki, yaitu dengan kesyirikan. Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi walahu fahuwa mukhlis. Barang siapa yang mencintai Allah semata dan mencintai di jalan Allah dan karena Allah, maka dia orang yang mukhlis. Apa contoh mencintai Allah? Mencintai Allah adalah khaliknya. Naam, mencintai zat Allah. Ya, mencintai apa? Zat Allah kita cintai. Dengan cara apa kita mencintai zat Allah Subhanahu wa taala? Dengan merasa senang. Ya. Mencari ilmu yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang itu kalau cinta itu akan senang. Ya, mendengarkan hal-hal yang berhubungan dengan orang yang dia cintai. Itu naluri. Itu sesuatu hal yang umum. Ya. Seseorang itu kalau cinta pada sosok tertentu, senang dia apa mengikuti kabar-kabarnya. Senang dia mendengarkan kisah-kisah yang berhubungan tentangnya. Demikian juga seseorang itu kalau kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ini mukhlis, betul, jujur, itu pasti dia senang. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah agama. Senang. Berbeda dengan orang-orang yang munafik. Isma'azzat, idza dzukirallahu wada isma'azzat, jika disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala, isma'azzat merasa jengkel. Qulubul ladzina la yu'minun, yaitu hati-hati orang yang tidak beriman. Dan ini ya secara kenyataan seperti itu memang. Orang itu kalau sudah enggak cinta dengan seseorang, jangankan kok dengar namanya, jangankan kok dengar kabarnya, namanya pun enggak mau masuk ke telinga. Ya. Itu sesuatu yang ya sebenarnya tidak perlu kita bahas. Karena apa? Memang seperti itu naluri kita. Kalau senang, senang pula tentang dia, dengarkan, masya Allah senang. Kalau tidak ada, tanyakan. Tetapi kalau tidak senang, ya, wong dengar namanya saja sudah ya, sesek, apalagi dengar kabarnya, tidak peduli, tidak mau. Maka kita ukur diri kita pribadi. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dengan sejauh mana ya, kesungguhan, keikhlasan kita dalam ya, merasakan kenikmatan tatkala mendengar kabar-kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabba fi, dia pun mencintai apa-apa yang ada di dalam jalannya. Dari dakwah ya, dia senang. Taib, walaupun tanpa imbalan, dia akan senang. Walaupun harus peras keringat, senang. Walaupun harus berkorban tenaga, waktu, senang. Kenapa? Ini berhubungan dengan orang yang dia cintai. Nah, walahu, dan dia pun mencintai karenanya. Dia mencintai manusia karena taatnya dia kepada Allah. Dia mencintai manusia karena melihat bagaimana ikhlasnya peribadahan dia kepada Allah. Nah, ini yang disebut dengan hubbulillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta karena Allah itu bukan cinta syahwat, tetapi cinta karena melihat orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta seperti ini berat, besar, mulia, agung nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang berat. Ya, karena mayoritas manusia dalam hal saling cinta mencintai itu karena adanya manfaat timbal balik. Ya, sehingga saling ya mencintai, pedagang dengan pembeli bisa akrab, masya Allah, cerita kesana kemari ya, karena memang langganan, si pembeli butuh barang, si penjual butuh duitnya. Nah, taib, satu lagi ya, bawahan sama atasan ya, akrab, saling cinta ya, karena memang saling menguntungkan ya. Sampai suami istri, kenapa istri sayang suami, suami sayang istri? Karena istri dikasih terus sama suaminya. Tidak pernah ketinggalan, minta ini, kasih, kurang, tambahi, sekian dan sekian. Timbul kecintaan dia. Nah, dan sulit kadang kita mencintai seseorang yang hanya dia beribadah kepada Allah tapi tidak menguntungkan kita. Sulit kita mencintai. Padahal itulah yang diinginkan dengan al-hubbu fillah, cinta karena Allah, atau al-hubbu lillah. Nah, itulah yang dikatakan mukhlis. Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairuhu fahuwa musyrikun. Barang siapa yang mencintai Allah, mencintai juga bersama Allah yang lain, maka dia musyrik. Dalam artian mencintai di sini maksudnya adalah dalam hal penghambaan dan ibadah. Bukan dalam hal apa? Cinta tabiat. Artinya kita cinta keluarga, kita juga cinta sama Allah. Berarti saya musyrik ini. Tidak seperti itu. Ya, tetapi apa? Cinta dalam hal-hal ibadah yang sifatnya apa? Ya, penghambaan. Cinta sholat, cinta juga apa? Kesyirikan. Menyembelih ya, untuk laut, menyembelih untuk ya bumi, senang. Itu maksudnya. Di samping dia juga mengharap kepada Allah, dia juga datang ke kuburan-kuburan. Itu maksudnya, bukan cinta tabiat. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu budu rabbakumul ladzi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Al-Baqarah 21 ila 22. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Zat yang menjadikan untuk kalian bumi ini hamparan, langit sebagai atap, menurunkan dari langit air, mengeluarkan darinya buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah jadikan, ya, kalian jadikan Allah tandingan-tandingan, sementara kalian tahu itu semua. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma maknahu, apa maknanya? Faman raghiba ila ghairillah fi qada'i hajatin aw tafriji kurbatin lazima ayyakuna mahab muhibban lahu wa mahabbatuhu hiyal aslu fi dhalik, intaha. Artinya adalah, kata beliau, barang siapa yang mencintai selain Allah dalam hal memutuskan hajat, ya, contoh ada orang cari jodoh enggak ketemu, enggak dapat-dapat, kemudian dia pergi ke pekuburan yang dia anggap keramat yang konon bisa mengijabah munajat-munajat yang ziarah, datanglah dia ke situ. Naam. Dan bahkan sampai-sampai perasaan dia ibadah di kuburan tadi dengan baca Quran, dengan wirid-wirid, lebih bisa khusyuk dibanding dia di masjid. Dan ini berapa banyak cerita, kalau saya ke kuburan itu seakan-akan khusyuk, tapi kalau saya di masjid enggak khusyuk-khusyuk. Nah, talbis iblis pada manusia. Beribadah dengan sesuatu perkara yang tidak diajarkan bisa khusyuk, tetapi beribadah dengan sesuatu yang sudah diajarkan tidak bisa khusyuk. Talbis, ya, apa? Naam, syaitan pengen merusak ibadah seorang hamba dengan cara memasukkan dalam hatinya perkara ini. Beribadah dengan kebid'ahan-kebid'ahan bisa khusyuk, tetapi ketika beribadah dengan sunnah terganggu. Au tafriji kurbah, atau ya menghilangkan petaka, ya, untuk supaya terjaga aman, datanglah dia kepada seseorang yang dianggap soleh. Naam. Lazima ayyakuna muhibban lahu. Jadi barang siapa, kata beliau, yang mencintai selain Allah atau menuju, meminta, berharap untuk memutuskan hajat atau menolak bala kepada selain Allah, ini memberikan keharusan bahwasannya dia cinta kepada makhluk tadi. Kecondongan hati, cinta itu kan ya, mail al-qalbi, kecondongan hati. Jadi kalau dalam hal-hal seperti ini dia condong kepada selain Allah, itu artinya adanya kecintaan dia kepada selain Allah dalam hal ibadah. Dan bahkan keyakinan dia kepada Allah dicabut sama sekali oleh setan. Bahwasanya kalau dia langsung berdoa itu enggak dikabul-kabulkan, tetapi kalau ziarah ke kuburan itu terkabul. Ya, masya Allah. Kalau sudah ziarah ya 9 kuburan, ya ini sama saja pergi haji. Subhanallah. Seperti itu. Dan kecintaan dia kepada sesembahan tadi adalah asal penggerak dia untuk menuju kepada mereka. Taib. Fa kalimatul ikhlas la ilaha illallah tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Kalimat ikhlas kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat ikhlas sesuai dengan makna yang terkandung ya di dalam kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai para ulama mengatakan la ilaha illallah ini mengajarkan ikhlas tidak hanya maknanya, sampai dalam hal pengucapannya itu pun sudah mengajarkan kepada pengucapnya ikhlas. Dari mana asalnya? Tidak ada satu kalimat, satupun kalimat zikir ya yang diucapkan tanpa menggerakkan lisan. Tetapi ada satu kalimat yang tanpa menggerakkan lisan bisa untuk diucapkan. Padahal kalimatnya ya sekian banyak suku kata. Apa itu? La ilaha illallah. Jadi, tanpa perlu menggerakkan bibir itu la ilaha illallah bisa diucapkan. Silahkan dicoba. Berbeda dengan yang lain. Ya, Allahu Akbar butuh gerakan bibir. Ya, Alhamdulillah butuh gerakan bibir. Subhanallah butuh gerakan bibir. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa perlu gerakan bibir sudah bisa. Masya Allah. Jadi la ilaha illallah tidak sekedar maknanya, cara pelafatannya pun mengajarkan kita untuk apa? Ikhlas. Jadi tidak perlu pakai mik la ilaha illallah, tidak perlu. Wong kita diajarkan untuk ikhlas kok pakai teriak-teriak, pakai harus pakai mik. Ya, blokir jalan. Ya, cukup diucapkan la ilaha illallah. La. Orang tidak tahu kalau kita lagi zikir padahal kita sedang apa? Mentauhidkan Allah. Beda kalau alhamdulillah pasti akan bergerak bibir ini alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak bisa tanpa menggerakkan bibir. Tapi kalau la ilaha illallah bisa. Masya Allah. Ini diantara keajaiban la ilaha illallah. Sampai mulut kita tutup pun bisa. Ya. Dengan menggerakkan lisan kita dari dalam bisa. Taib. Tanfi kulla syirkin, ya, meniadakan setiap kesyirikan dari berbagai jenisnya, dari jenis-jenis ibadah. Jadi perlu kita tahu ibadah itu kan macam-macam. Ibadah qalbiyah, ibadah apa? Lafziyah, ada ibadah jawarih. Jadi ibadah itu ada yang bentuknya hati. Hati kita juga beribadah dengan cara apa? Tadi, kecintaan, takut, harap, tawakal, ya, iman. Adapun ibadah lisan dengan zikir, baca Quran dan lain sebagainya, berdoa, kalimat-kalimat yang baik. Adapun anggota badan kita dengan cara apa mengerjakan? Ya, seperti sholat berjamaah, seperti apa puasa, ya, haji dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya ibadah tarkiyah. Dengan meninggalkan berarti kita telah beribadah. Meninggalkan kemaksiatan. Watuthbitul ibadatu bijami'i afrodiha lillahi ta'ala, dan hanya menetapkan ibadah seluruhnya khusus buat Allah. Qalbiyah, lisaniyah atau jawarih, anggota badan. Waqad taqaddama bayanu anna la ilaha illallah wal ma'luh alladhi ta'allahahu al-qulub bil mahabbah wa ghairiha min anwa'il ibadah. Fala ilaha illallah nafat dhalika kullahu min ghairillah wa athbatathu lillahi wahdahu, fahadha huwa alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqah. Fala budda min ma'rifati ma'naha wa i'tiqadiha wa qabuliha wal 'amalu bihi batinan wa dhahira, wallahu a'lam bissawab. Naam. Ringkasnya apa yang kita sampaikan tadi? Itu adalah apa? Tentang seputar al-mahabbah, kecintaan. Jadi intinya cinta itu ada yang ibadah, ada cinta yang syirkiyah. Kapan dikatakan cinta itu syirkiyah? Jika kecintaan itu berbentuk ibadah-ibadah, berbentuk ritual-ritual yang diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dikatakan mukhlis adalah orang yang mencintai Allah orang yang mencintai di jalan Allah dan orang yang mencintai karena Allah. Lillah, billah, fillah. Lillah karena Allah, billah ya karena Allah juga, wa fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dikatakan apa? Mukhlis. Taib. Dengan semakin kita belajar, terus menguak tauhid dan syirik, insyaallah akan semakin bisa kita pahami apa yang menjadi intisari dari agama Islam ini. Walhamdulillah. Jadi pahami?